Apakah cara terbaik untuk buat majlis kahwin? Rezeki mah kahwin, walimah. Sebab saya tengok ramai mengaruk dia ni. Perlukan pelami macam mana yang diharukan. Siapa yang perlu diajak untuk kenduri yang kecil? Apa pendapat ustaz yang terbaik dibuatkan oleh orang pelajar agama ni banyak langgar hukum pada majlis ini? Jawabannya memang lumrah dah. Lagu mana kita ngaji pun bila time pak kahwin dia ada gok buah lagi. Ha. Kuat lagu mana pun mengaji mesti jodang patah ni. Nah, time nikah ada lagi juga. Habis 30 juzuk pun nak bahan lagu juga time nikah. Waktu dia bagi raja sehari. Raja-raja ni kan lagi. Nah, nah jadi raja lagi selalu. Pasal kalau 3-4 hari tak apa, sehari je. Jadi pelik. Nah. Maka pelamin tidak salah, makan tidak salah. Yang jadi salah duduk atas pelamin itu mendedahkan aurat. Pengantin perempuan bertabaruj, menunjukkan aksi-aksi yang menggoda lelaki. Faham? Pihak hak tukang tengok pula mu khabar aku, ku khabar mu tepuh lelaki puan, tak tahu, tak dipisahkan. Nah, jadi cara nak buat, cara moleknya gini. Kita buatlah orang puan, pengantin puan, duduk dalam rumah. Faham? Pengantin lelaki duduk luar. Nah, jumpa dengan tetamu. Orang lelaki mari jangan masuk dalam rumah, makan kenduri. Orang puan makan di seluar sebelah meja daripada laki-laki. Hak mana nak jumpa dengan pengantin perempuan, perempuan tu boleh masuk dalam. Orang lelaki boleh masuk jumpa pengantin. Tu cara kau buat. Sesah dah masalah. Sesah. Malah karang orang balik belaka dah tinggal anak beranak saja, ah ha, sanding atas pelamin. Nak 3 minggu tak apa duduk satu duduk turun mayang duduk dah satu belaka. Nak pasal apa? Sesak masalah orang agama. Neh jadi masalah orang lelaki nak makan luar, orang puan pun makan luar dan orang puan nak masuk rumah boleh temu dengan pengantin. Pengantin perempuan. Sekarang orang balik malam sekarang paisa sanding pula mak nak tengok, buk mu nak tengok. Dak, mak dara nak tengok. Ah ha, tu bagi anak beranak. Ah ha, buat gitu sudah.